Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha ladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal kalam kalamullahi subhanahu wa ta'ala wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ayuhan nas, kaum muslimin wal muslimat, ikhati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya kita panjatkan kepada Allah, Rabb kita, Rabb semesta alam, yang menguasai alam semesta, yang menguasai langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Yang segala puji hanya tertuju kepadanya dengan sifat yang sempurna, perbuatan yang sempurna, nama yang sempurna. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, ikhati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah perkenankan kita, alhamdulillah, untuk bisa melakukan suatu majelis. Meskipun ikhati fillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, majelis yang kita adakan tidak seperti biasanya. Biasanya kita bisa berkumpul di satu rumah, dari rumah-rumah Allah. Kita bisa saling bertatap muka, kita bisa saling bertegur sapa, kita bisa saling bersalaman, menanyakan khabar, dan melanjutkan perbincangan. Akan tetapi di waktu-waktu ini, dan bertepatan pula dengan bulan Ramadan, qadarullah wa ma syafa'al, Allah menakdirkan dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah lakukan, kita tidak bisa menunaikannya karena dengan adanya turunnya wabah yang Allah turunkan hampir ke seluruh penjuru dunia. Sebuah perkara yang semestinya bisa diambil ibroh oleh setiap kaum muslimin. Pelajaran betapa besarnya Allah subhanahu wa ta'ala, betapa agungnya Allah subhanahu wa ta'ala, betapa maha kuasanya Allah. Menghentikan aktivitas masyarakat manusia di dunia ini hanya dengan makhluk yang begitu kecil. Kekuasaan Allah. Dan ini belum ada apa-apanya. Hadza jundun min junudillah. Ini adalah satu pasukan dari pasukan-pasukan Allah. Dan kita senantiasa memohon kepada Rabb kita. Memohon kepada Rabb kita Jalla wa'ala keselamatan dari wabah ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengangkat wabah ini, terkhusus dari negeri-negeri kaum muslimin dan pada umumnya dari dunia ini. Nah, kita senantiasa memohon kepada Allah, semoga Allah segera mengangkat wabah ini. Amin. Ikhati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan menjelang iftar, menjelang berbuka puasa sore hari ini, insyaallah akan kita nukilkan, akan kita bacakan sebuah materi yang kita ambil dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, Ibnu Qudamah Al-Hambali, seorang ulama yang begitu terkenal dari madhab Hanabilah. Naam, seorang imam ahlu sunnah. Kita bacakan dari kitab beliau, Kitab Tawabin, tentang orang-orang yang bertaubat. Bertepatan dengan bulan Ramadan, bertepatan pula dengan adanya wabah yang Allah turunkan. Mari kita bersama-sama untuk lebih banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Karena tidaklah turun azab, tidaklah turun wabah, melainkan kecuali karena dosa-dosa manusia. Dan selain itu, dengan harapan bertaubat kepada Allah, Allah angkat. Selain itu pula taubat mendatangkan begitu banyak kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Semoga Allah, semoga Rabb kalian mengampuni, menghapus dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam jannahnya. Surga-surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Balasan bagi orang-orang yang bertaubat dengan taubatan nasuh. Ya ayyuhalladzin, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Pasti kalian akan beruntung. Beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terlebih lagi dengan adanya bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk banyak membaca Quran. Semoga Allah mudahkan bagi kita semua untuk banyak beristighfar, banyak bertaubat. Oleh karena itu, diantara yang disyariatkan, yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika masuk 10 hari terakhir, ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, apabila aku mengetahui wahai Rasulullah, satu malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Quli, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya engkau adalah Zat yang maha pengampun. Engkau mencintai Zat yang maha memaafkan. Engkau mencintai pemaafan. Maka maafkanlah aku. Memohon ampun, memohon maaf kepada Allah. Karena kita tidak lepat, tidak luput dari salah. Kepada diri kita sendiri kita zalim. Kepada Allah kita, tidak kita menzalimi Allah, akan tapi menzalimi diri kita sendiri, akan tapi bermaksiat kepada Allah. Kita mungkin berdosa kepada istri kita, anak kita, keluarga kita, tetangga kita, dan yang lain sebagainya. Yang mungkin kita lakukan dengan tidak sadar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini akan kita bacakan kisah seorang ulama yang begitu masyhur, seorang imam yang begitu terkenal. Proses taubat beliau rahimahullahu taala akan kita bacakan taubatnya Abu Ali Al-Fudail bin Iyadh rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan, Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah mengatakan, taubatu Al-Fudail bin Iyadh, taubatnya Fudail bin Iyadh. Beliau mengatakan, qala rahimahullah, amba'ana al-imam wa abul faraj Abdurrahman ibn Ali, yakni ibnul Jauzi, al-imam ibnul Jauzi. Qala amba'ana Abdurrahman ibn Abi Ghalib, qala amba'ana Ahmad ibn Ali, qala akhbarani al-Hasan ibn Ali ibni Muhammad al-Wa'id, qala hadathana Muhammad ibn al-Abbas, qala amba'ana Ali ibn al-Husain ibni Harb, qala hadathana Ibrahim ibn al-Layth an-Nakhshi, qala hadathana Ali bin Khashram, qala akhbarani rajulun min jiranil Fudail ibn Iyadh. Dari Ali bin Khashram rahimahullah, beliau mengatakan, telah mengkhabarkan kepadaku seorang dari tetangganya Fudail bin Iyadh. Qala, beliau mengatakan, kana al-Fudail yaqta'u at-tariq wahdah. Kita membaca sedikit dari apa Fudail bin Iyad itu taubat. Dikatakan oleh beliau, dulu Fudail bin Iyad itu pekerjaannya adalah seorang perompak, penyamun, begal, yaqta'u at-tariq, menghadang di jalan untuk menghadang, merampas orang-orang yang membawa harta. Ini pekerjaan Fudail. Beliau menambahkan wahdah, bersendiri atau sendirian. Dalam operasinya, dalam aksinya, Fudail bin Iyad itu membegal, merampok sendirian. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak punya kelompok, tidak berkelompok. Tidak memiliki komunitas, tidak memiliki geng. Beliau bahkan sendirian. Hal ini cukup untuk menunjukkan betapa beraninya Fudail bin Iyad. Fa kharaja dhata lailatin liyaqta at-tariq. Suatu ketika, inilah proses taubatnya beliau. Suatu ketika, pada suatu malam beliau keluar berniat untuk menjarah atau merampok. Fa idza huwa biqafilatin qad intahat ilaihi laila. Namun ternyata tiba-tiba dia mendapati atau ada satu kafilah yang sampai ke tempat beliau beraksi biasanya pada suatu malam. Faqala ba'dhum li ba'dhin. Sebagian kafilah, anggota kafilah yang sampai ke tempatnya Fudail, sebagiannya itu menyampaikan kepada yang lain, i'dilu bina ila hadhil qaryah. Mari bersama kita, bersama kami. Tal, mari bersama kami. Luruskan soh bersama kami. Bergabung bersama kami ketika masuk negeri ini, ketika masuk daerah ini, ketika masuk kawasan ini. Kenapa? Kenapa jangan terpencar-pencar? Kata mereka mengatakan, fa'inna amamana rojulan. Karena di hadapan kita itu ada seseorang, ada seorang laki-laki, yaqta'u at-tariq, yang kerjaannya itu merampok, membegal, menyamun. Yuqalu lahu al-Fudail. Orang ini disebut namanya sebagai Fudail. Orang ini dikenal dengan Fudail. Masya Allah. Khatibillah rahimani wa rahimakumullah. Sudah tidak lagi samar. Tidak lagi yang dikenal adalah kelompok. Tidak lagi yang dikenal adalah grup. Tidak lagi nama samaran. Bahkan sudah nama terang. Al-Fudail. Sudah dikenal bahwasanya pekerjaannya itu adalah menyamun. Sebegitu terkenalnya dalam keadaan ini adalah kafilah, kafilah. Qala. Seorang itu pun mengatakan, fasami al-Fudail. Pada saat itu, ternyata Fudail mendengar percakapan mereka. Apa yang mereka katakan. Fa'ur'id. Masya Allah, ya khatibillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu Fudail pun bergetar hatinya, bergetar jiwanya, bergetar dirinya. Mengapa? Karena ternyata manusia itu sudah sebegitu takutnya kepada beliau. Ya khatibillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat, maka itu adalah anugerah yang begitu besar, anugerah yang luar biasa Allah karuniakan kepada seorang hamba. Karena kita tidaklah mampu untuk bertaubat kecuali dengan taufik Allah. Kita tidak mampu untuk beristighfar kecuali dengan taufik Allah. Fudail bin Iyad ketika mendengar percakapan kafilah ini, sebagian kafilah itu bergetar, ternyata dirinya begitu ditakuti oleh manusia. Masya Allah. Ini yang takut enggak 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Dan ini bukan di Indonesia. Yang dikatakan adalah negara timur yang banyak sopan santunnya. Ini Arab. Arab. Nah. Begitu ditakuti. Faqal. Mendengar percakapan mereka, bergetar jiwanya Fudail, spontan dia mengatakan, ya kaum, wahai kaum, ana al-Fudail, akulah Fudail. Masya Allah. Jawizu, lewatlah kalian. Wallahi la ajtahidanna alla a'siyallaha abada. Demi Allah, aku akan berusaha dengan sungguh-sungguh, aku akan bersungguh-sungguh tidak bermaksiat lagi kepada Allah. Allah. Perjalanan taubat seorang Fudail bin Iyadh. Mendengar namanya disebut orang ketakutan, kemudian merasa, kemudian jiwanya bergetar, merasa demikian, akhirnya mengatakan, Jawizu, udah, lewatlah kalian, melintaslah kalian, aku ini Fudail. Sungguh, aku akan berusaha dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguh-sungguhnya, aku akan tidak akan bermaksiat lagi kepada Allah. InsyaAllah. Faroja maka na'alai, dikatakan. Maka setelah itu, beliau pun kembali ke keadaan sebelumnya. Jadi sebelumnya keadaannya baik. Waruya min tariqin ukhra. Dan diriwayatkan dari jalan yang lain. Annahu adhafahum tilka lailah. Kalau dari redaksi yang lain disebutkan bahwasanya Fudail bin Iyadh itu sampai menjamu mereka. Menjamu mereka, menjadikan mereka kafilah ini itu sebagai tamu. Pada malam itu, diajak ke rumahnya, disajikan, ditamukan, dihormati, dimuliakan. Waqal, kemudian Fudail, dan Fudail itu mengatakan, antum aminuna minal Fudail, kalian aman dari Fudail. Oh. Sampai sedemikian rupanya, khatibillah rahimani wa rahimakumullah, ditakutinya Fudail bin Iyadh. Wa kharaja yartadu lahum alafa. Dan beliau mengeluarkan untuk memberikan mereka bekal. Sampai memberikan bekal untuk apa binatang-binatang ternak mereka. Setelah itu, setelah beliau keluar, kembali lagi ke rumah beliau. Thumaroja'a. Kemudian kembali. Fasami'a qari'an yaqra'. Kemudian mendengar ada seorang qari' yang baca Al-Quran. Membaca ayat firman Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Hadid ayat 6. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Al-ayah. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati-hati mereka untuk mengingat Allah. Dan apa yang turun berupa kebaikan, berupa kebenaran. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman? Hati-hati mereka itu khusyuk. Hati-hati mereka itu tunduk. Khusyuk, tunduk kepada Allah. Mengingat Allah. Dan apa yang turun berupa kebenaran Al-Quran. Kemudian, Fudail bin Iyadh pun mengatakan, Qala bala wallahi qad'an. Fudail mengatakan, ya, demi Allah, sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya untuk bertaubat. Fakana hadza mubtada'a taubati. Dan ini adalah awal mula taubat beliau, rahimahullah ta'ala, rahmatullahi wabarakatuh. Ikhati filah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beberapa hal yang mungkin sedikit faedah mungkin yang bisa kita petik dari kisah ini. Ikhati billah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya yang pertama, bahwasanya taubat adalah kemuliaan yang begitu besar. Seseorang bertaubat dari dosanya, seseorang bertaubat dari kesalahannya, dari zalahnya, ketergelincirannya, mengakui kesalahannya, kemudian bertaubat dengan syarat-syaratnya yang telah disebutkan oleh para ulama, merupakan sebuah kemuliaan. Mengakui kesalahan, sebuah keagungan. Mengakui kesalahan, bertaubat. Bahkan ya khatibillah rahimani wa rahimakumullah, ini diantara faedah taubat pula, setelah bertaubat, keadaan seorang itu akan lebih baik daripada sebelumnya. Dan jika dia berada terus di atas kesalahannya, enggan untuk bertaubat, keadaannya maka akan jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Syarafu taubah, kemuliaan taubat. Begitu banyak. Di antaranya adalah taubat merupakan ibadah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah memerintahkan kepada kita untuk bertaubat. Dan perintah, hukum asal perintah adalah wajib selama tidak ada yang memalingkan kepada sunnah, dan taubat itu adalah wajib, perkara yang wajib. Nabi alaihi salatu wasallam bertaubat, astaghfirullah, ya ayyuhannas istaghfiru wa tubu ilallah fa in yastaghfirullah fil yaum 70 marrah. Wa fi riwayah mi'ata marrah, wa fi riwayah akthar min sabi'ina marrah. Kama qala alaihi salatu wassalam, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kalian kepada Allah, mohon ampunlah kalian kepada Allah. Sungguh aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali, dalam riwayat 100 kali. Nabi alaihi salatu wassalam. Dan taubat itu akan menghapuskan dosa-dosa. Taubat itu akan menghapuskan dosa-dosa. Man taba ilallah, taba Allah alaih. Barang siapa bertaubat kepada Allah, mengakui kesalahan-kesalahannya, menyesal, berazam tidak melakukannya kembali, berlepas diri dari dosa tersebut, taba Allah alaih. Niscaya Allah akan bertaubat, akan menerima taubatnya. Inna Allaha yabsutu yadahu binahar liyatuba musi'al lail wa yabsutu yadahu bilail liyatuba musi'an nahar. Sesungguhnya Allah senantiasa membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di malam hari, dan membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Dan Allah adalah mencintai, yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin, mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Terlebih lagi ini di bulan yang penuh dengan keberkahan, di bulan suci, yang pintu langit, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, pintu ampunan sangat terbuka, pintu rahmat dibuka, memohon ampunlah kepada Allah. Ini begitu momen yang begitu tepat. Kita mohon Allah, kita mohon taufik kepada Allah, agar kita dimudahkan untuk beristighfar, untuk mau bertaubat kepada Allah. Nah, di antaranya yang lain, khatifillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tadi telah kita singgung bahwasanya taubat akan mengubah keadaan seseorang lebih baik daripada sebelumnya. Daripada semua. Di antaranya yang lain pula, taubat adalah taufik minallah. Taubat adalah taufik minallah, oleh karena itu beruntunglah kita mohon kepada Allah taufik untuk senantiasa bertaubat kepadanya. Fir'aun meyakini bahwasanya Nabi Musa alaihissalam tidaklah diutus dengan ayat-ayat yang ada pada Nabi Musa kecuali diturunkan oleh Allah. Yakini. Akan tetapi, tidak diberi taufik oleh Allah untuk bertaubat. Dia bertaubat ketika sudah mulai tenggelam ke dalam lautan dan tidak diterima. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba selama nafas dia, selama jinnya, ruhnya belum sampai kerongkongan. Uyuh gargir, jadi suara gargara. Ketika seorang ketika ruh seseorang itu dicabut nyawanya, maka akan mengeluarkan suara seperti itu. Wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa. Firaun menentang ayat-ayat Allah. Wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum, dalam keadaan jiwa-jiwa hati-hati mereka, diri-diri mereka itu meyakini bahwasanya Nabi Musa itu diutus oleh Allah. Karena zulman wa ulwa, karena zalim dan merasa tinggi, sombong. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini taubat. Kemudian pula ikhati filah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara faedah yang mungkin kita anggap penting juga adalah tidak bolehnya kita melaknat orang yang melakukan perbuatan kemaksiatan. Tidak boleh kita mencelanya, apalagi menghukuminya. Nabi alaihi salatu wasalam dulu pernah ketika berdoa dalam kunut beliau, Allahumma la'an fulan, Allahumma la'an fulan. Ya Allah, la'anatnya orang ini, la'anatlah ini. Kemudian turun ayat kepada beliau, laisalaka minal amri syai'. Engkau, wahai Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, tidak memiliki hak, tidak memiliki kekuasaan atas suatu urusan apapun. Pada saat itu yang dilaknat oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah orang-orang kafir yang memerangi beliau. Yang memerangi beliau. Nabi alaihi salatu wasalam sampai mengucapkan laknat. Akan tetapi turun ayat ini. Kemudian apa setelah itu yang terjadi? Apa yang Allah kehendaki? Ternyata orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau ini, kemudian diingatkan oleh Allah, ternyata masuk Islam dan bagus keislamannya. Oleh karena itu kita tidak tahu orang-orang para pelaku kemaksiatan, kita tidak tahu akhir mereka itu seperti apa. Nah, bisa jadi mereka itu menjadi berubah, diberi taufik oleh Allah, menjadi baik, menjadi orang yang mulia setelah sebelumnya mungkin berbuat jahat. Ingat hadis Nabi alaihi salatu wasallam, hadis shodiqul masduq, inna ahadakum la ya'malu amalan ahlal jannah amala ahlal ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli annar fa yadkhuluha. Sallallahu alaihi wasallam alafiyah. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli annar, ini syahidnya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Dan sungguh salah seorang di antara kalian itu benar-benar mengamalkan dengan amalannya penduduk neraka sampai tidak ada batas antara dia dengan neraka kecuali satu dhira, satu hasta. Akan tetapi catatan Allah menentukan dia beramal kebaikan, amalan ahlul jannah sebelum kematiannya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, fayadkhuluha, lalu dia pun masuk surga. Ini mungkin ikhati fillah rahimani wa rahimakumullah, beberapa hal yang bisa kita petik, kita ambil faidah ala hasab ma'rifatina, ala hasab ilmina ma'ataksir al-kathir. Dengan kekurangan yang begitu banyak yang ada pada diri kita, semoga apa yang kita sampaikan bisa berfaedah dan mendatangkan manfaat, bisa bermanfaat terutama bagi kami pribadi, kami sendiri dan kaum muslimin pada umumnya. Dan semoga kita diberi taufik oleh Allah untuk beristighfar, untuk mohon ampun, senantiasa mohon ampun dan bertobat kepada Allah. Dan semoga pula di kesempatan yang mubarakah ini, semoga Allah, kita mohon kepada Allah, semoga Allah segera mengangkat wabah yang begitu besar ini. Sesungguhnya dia adalah Zat yang maha mendengar, maha mengabulkan permohonan, dan maha pengasih lagi maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.